tujuannya tiga. Kenapa Blavatsky menginisiasi lahirnya Theosophical Society? Itu ada di hampir semua naskah teosofi. Yang pertama adalah persaudaraan antar manusia. Kayak bukunya Mahatma Gandhi itu loh. Semua manusia bersaudara. Dulu saya ada teman zaman kuliah itu, waktu membahas Gandhi kan jargonnya semua manusia bersaudara. Terus ada yang tanya, berarti kita semua muhrim dong, Pak? Iya, berarti muhrim. Pantes di Indonesia jomblonya banyak. Masalahnya bersaudara semua. Ya, jadi sumbernya manusia itu sama, hakikat kediriannya sama, asal usulnya sama. Kita semua satu level. Manusia dalam posisi apapun, sebagai apapun itu sederajat. Yang membedakan cuma peran-peran dan casting-casting yang harus dia mainkan. Saya dan kalian sama, cuma malam ini castingnya saya di sini jadi ustadz, kalian jadi santrinya. Mungkin kalau kalian buka angkringan terus saya makan di situ, kan castingnya beda. Kalian jadi yang punya warung, saya jadi pelanggannya. Kalau di kampus aku jadi dosen, kalian jadi mahasiswanya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hierarki, cuma beda peran, beda fungsi. Sebagai manusia kita sederajat di level apapun. Jadi semua manusia bersaudara. Meskipun secara kebangsaan, secara kepercayaan, secara jenis kelamin, secara kaum, warna kulit, mungkin identitasnya beda, tapi level statusnya sama, kita bersaudara. Misinya teosofi yang pertama ini menyadarkan, menunjukkan bahwa inti hidup manusia secara sosial itu harusnya persaudaraan. Karena kita semua satu level. Yang kedua, belajar dari persamaan agama-agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Mencari titik samanya. Selama ini kan kalau kita belajar agama-agama saja, selalu nyari titik bedanya. Padahal mungkin agama-agama yang banyak itu banyak pesan yang sama, cuma kita lebih sibuk dengan yang beda. Yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi memang mencari kesamaan agama-agama, atau mungkin sistem-sistem filsafat, atau mungkin ilmu pengetahuan. Kan di setiap gagasan biasanya kita kan mengklaster-klaster madhab-madhab, aliran-aliran. Nah itu maunya teosofi, tidak. Ada yang sama, yang selama ini kita lupakan. Ayo dicari yang sama. Banyak hal yang sama yang luput dari perhatian kita karena kita sibuk dengan perbedaan. Itu yang dicari yang kedua. Yang ketiga, ayo belajar lagi. Masih banyak hukum-hukum alam dan rahasia-rahasia potensi manusia yang belum kita ungkap. Bahkan ada yang bilang, kalau dari tradisi okultisme itu, mungkin masyarakat kuno lebih cerdas dalam mengungkapkan potensi dirinya sebagai manusia. Kita manusia modern ini agak manja dalam banyak hal, dibantu oleh sains dan teknologi. Sehingga eksplorasi diri kita tidak terlalu maksimal. Kita tidak menggali diri kita sedalam mungkin karena kita sudah nyaman dengan hidup kita hari ini. Kita malas capek-capek nyari. Jangankan nyari membaca realitas yang rumit-rumit, sudah ada bukunya aja kan bacanya juga malas. Ya kan? Buku filsafat ada. Pak Faiz saja yang ngomong, nanti kita dengar. Ya kan, sudah tinggal baca, kamu minta dibacain. Ya kan? Besok kalau ada mesin yang membuat paham, tidak pakai belajar, tiba-tiba langsung paham aja di otak. Mungkin laku. Tambah lama kita tambah malas. Sehingga banyak rahasia yang belum terungkap. Coba sekali-sekali baca tulisannya Plato yang bahas Atlantis itu. Orang selevel Plato itu ngomong, meskipun banyak dianggap orang fiktif, tapi mungkin ada simbol-simbol yang ingin disampaikan oleh Plato. Antara lain bahwa peradaban Atlantis itu jauh lebih kompleks, lebih rumit, lebih dalam daripada peradaban yang kita bangga-banggakan hari ini. Coba perhatikan arsitektur saja. Bedakan bangunan-bangunan yang masih ada aja, bangunan lama dengan bangunan hari ini. Hari ini tuh manusia kan malas. Kalau zaman dulu bangunan besar, ukirannya luar biasa, ornamennya luar biasa. Sekarang bangunan itu cuma kotak. Kamu tonton hotel-hotel wis kotak tok ngono iku. Peradaban hari ini ditandai dengan bangunan yang sebenarnya sangat tidak artistik, wong cuma kotak menjulang tinggi. Kalau zaman dulu kan bangunan besar-besar, rumit ornamennya. Kita semakin modern, semakin males. Akhirnya kehilangan banyak khazanah kebijaksanaan. Mungkin semakin ke belakang ke sini, kita semakin banyak kehilangan nantinya. Oke. Ini saya ambil dari majalah Teosofi awal. Kalau ada yang pinjam, di saya ada. Jadi perhimpunan Teosofi itu tidak ngajari orang untuk pindah agama, tidak memaksakan apapun. Misinya adalah menyadarkan. Kalimatnya itu tidak ada satu guru atau penulis siapapun, termasuk Blavatsky sendiri dan seterusnya, yang memiliki otoritas untuk memaksakan ajaran atau pendapatnya kepada para anggota. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk mengikuti aliran pemikiran apapun. Tetapi tidak punya hak untuk memaksakan pilihannya kepada orang lain. Juga tidak ada seorang kandidat untuk jabatan apapun atau seorang pemilih dibuat tidak sah untuk memilih atau dipilih hanya karena opini tertentu atau karena keanggotaan dalam satu aliran pemikiran apapun. Ini kalimatnya agak enak didengar. Opini-opini atau kepercayaan-kepercayaan tidak memberikan hak istimewa atau menimbulkan hukuman atau sanksi-sanksi. Hari ini kita banyak dihukum oleh opini. Dan kita banyak menghukum orang karena opini. Padahal beropini, berpendapat, berpandangan itu hak. Orang tidak boleh kehilangan haknya karena opini. Nah, itu disebut di sebagai prinsip perhimpunan Teosofi. Ini saya ambil dari Theosophical Society in America. Mungkin nama-nama itu akrab dengan kalian. Termasuk tokoh-tokoh yang bertipe teosofis atau beberapa di antaranya memang anggota Theosophical Society. Terkenal ya, Lewis Carroll. Mungkin yang kalian apal di situ ada Khalil Gibran. Ada yang nulis Sherlock Holmes. Ada Nehru, ada Carl Gustav Jung, ada Gandhi, ada Elvis Presley, ada Inayat Khan. Jangan salah, namanya disebut itu tidak otomatis beliau anggota resmi yang terdaftar di Theosophical Society. Tapi gagasan-gagasan yang dibawa itu gagasan Teosofi. Nah, itu diambil dari buku Theosophical Society in America. Yang Indonesia kalian harus baca buku yang ditulis yang judulnya Teosofi, Nasionalisme, dan Elit Modern Indonesia. Itu nama-nama pasti kenal. Ada Cipto Mangunkusumo, ada Hamutohar, yang ngarang lagu syukur, yang ngarang lagu Hari Merdeka. Beliau seorang Habib, jangan salah. Habib tapi pengarang lagu, yang menginisiasi lahirnya Paskibraka. Itu Habib Mutohar. Beliau ini tidak nikah loh, sampai meninggal. Cuma anaknya 8. Beliau tidak ngangkat anak. Beliau tidak nikah. Senengane kalau ada anak terlantar atau butuh bantuan, diangkat anak. Jadi sampai meninggal belum nikah, tapi anaknya 8. Gagasan-gagasannya teosofi. Ada Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantoro. Kalau aliran ya ada beberapa itu. Haji Agus Salim dan kawan-kawan. Kalian pasti kenal semua yang di situ. Cokro Aminoto, Kartini, dan lain-lain. Oke, kalau ingin tahu detailnya sejauh mana keterlibatan mereka dalam aliran teosofi, baca bukunya. Neng, ya enggak usah kaget, enggak usah sambil marah-marah, enggak usah sambil. Itu menunjukkan jangan-jangan para pendahulu kita dulu lebih terbuka daripada kita sekarang. Kita sekarang mungkin lebih kagetan, lebih tertutup. Sehingga susah sekali kita bangkit untuk maju karena kita sudah tertutup. Orang yang tertutup itu kan berkembangnya susah. Titikmu selalu di sini terus. Kapan naik itu susah karena kita tertutup sudah. Untuk berkembang kan kita butuh bahan. Oke, yuk sekarang kita mulai ke konsep-konsep kuncinya teosofi. Gagasan-gagasan utamanya diawali dari asal-usul, origins. Tidak usah khawatir, orang teosofi ya yakin, percaya bahwa kalau bahasa kita ada zat pencipta, sumber segala sesuatu, sebab yang tidak disebabkan oleh apapun. Itulah sumbernya alam semesta. Berarti semua kita termasuk alam semesta itu sifatnya ciptaan yang sementara. Kalau bahasanya teosofi nanti kita ini eksis hari ini tapi nanti kembali ke asal. Asalnya ya tadi yang jadi sebab, segala sebab tadi. Kalau bahasa agama, doktrin yang pertama itu namanya innalillahi wa inna ilaihi roji. Kita berasal dari Allah dan nanti kembali lagi ke Allah. Kalau pakai bahasa Islam. Cuma kalau bahasa kalimat itu setelah kita eksis dalam durasi tertentu ya kita kembali lagi. Ini kepastian yang tidak bisa ditolak. Inilah kebenaran kalau bahasa Jawa namanya kasunyatan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu kan konsep kalau bahasa Jawa sangkan paraning dumadi. Asal usul, sangkan itu asal usul, paran itu nanti menuju kemana? Dari dumadi, dari semua makhluk. Berasal dari mana, mau kembali kemana? Dari makhluk, sangkan paraning dumadi. Ini rumus pertama, tidak mungkin dibantah dari kebenaran. Maka jadikan prinsip utama bahwa kita itu dari Allah dan akan kembali ke Allah. Maka persiapkan dirimu semaksimal mungkin untuk kembali yang indah. Kalau bahasanya Quran kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu pasti. Masa depanmu bisa jadi tidak jelas, tidak pasti. Tapi bahwa kamu nanti kembali ke Allah itu pasti. Besok kamu makan di mana bisa jadi belum pasti, kamu belum memutuskan, tapi bahwa akhir hidupmu adalah maut itu pasti. Makanya kan ada banyak para sufi, para mistik yang bilang, aku heran dengan manusia itu. Wong semua tahu bahwa akhir hidupnya maut, kok sampai segitunya terikat jatuh cinta sama dunia. tahu kalau dunia ini sementara, kok mau-maunya dibuat jatuh bangun, tangis-tangisan, jungkir balik, tawuran, hanya karena dunia. Nah, itu pelajaran pertama dari teori origins. Maka teorinya Darwin itu bagi kelompok teosofis, bagi Blavatsky tidak laku. Survival of the fittest itu menunjukkan bahwa alam ini berkembang secara kebetulan. Iya, hidup ini evolutif, tapi bukan evolutif kebetulan begitu. Itu kan karena ada persaingan, kemudian yang kuat menang, dan yang menang ini survive. Modelnya begitu, enggak, katanya Blavatsky, katanya teosofi. Alam ini berkembang kemana? Sudah ada rancangannya. Ya kan ada jargon yang sangat terkenal, Allah tidak sedang main dadu. Tuhan tidak sedang main dadu. Sudah diatur sampai hal paling detail. Jadi evolusi ya, tapi tidak survival of the fittest. Itu sudah dirancang oleh Allah, siapa yang musnah, siapa yang datang kemudian. Jadi ada desainnya. Alam ini didesain, bumi ini didesain sedemikian rupa sehingga era ini kita bisa hidup di muka bumi. Kita pindah sedikit aja ke Mars, kita nyoba-nyoba pindah planet sampai hari ini kan masih pusing. Tidak bisa-bisa. Kenapa? Ya memang mungkin desainnya tidak diarahkan ke sana. Tapi kalau memang diarahkan lama-lama ya kita bisa. Dari sekian juta galaksi kita ada di Bima Sakti. Dari Bima Sakti kita masuk grupnya Matahari. Kemudian dari gengnya Matahari dengan sekian planet itu kita ada di bumi yang jadi ya kecil. Ada manusia itu betapa kecilnya kita itu, makanya gayamu luar biasa padahal kamu itu tidak tahu apa-apa nih. Kita ini kecil, cuma memang ditata oleh zat yang maha segalanya, desainnya sehingga makhluk yang namanya manusia itu sekarang bisa hidup. Itu pasti bukan kebetulan. Makanya kan Allah bilang, afa hasitum annama khalaqnakum abasa. Apa aku ciptakan engkau itu secara iseng? Enggak. Allah enggak iseng menciptakan kamu. Jadi kenapa kok malam ini kamu ngaji, kenapa kamu kuliah di Jogja, kenapa kamu kos-kosannya kok di situ, dapat teman menyebalkan luar biasa. Itu ada grand design-nya. Yang membentuk dirimu sudah diskenario oleh Allah. Jadi tidak kebetulan. Nah itu meruntuhkan teori survival of the fittest. Kalau pakai survival of the fittest, tidak akan ketemu origin of species. Jadi alam ini evolutif ya, tapi tidak kebetulan, ada rancangannya. Rumus pertama hidup ini harus kita ingat-ingat. Ini tema besar mendalam. Jadi yang dibahas oleh teosofi ini pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa aku? Dari mana aku? Mau kemana aku? Dan apa hakikat diriku? Nah, itu dikejar oleh Blavatsky. Dicari dalam rumus-rumus teori-teori spiritual lama. Dan ketemulah beberapa hal yang kita bawa ini. Yang kedua, teori tentang harmoni. Alam ini dengan segala dinamikanya itu sifatnya harmonis. Ada gempa, ada bencana, ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang merasa berat, ada yang merasa ringan. Semuanya ini, ya kalau dibaca parsial-parsial kecil-kecil, kelihatannya mungkin rasanya kayak Tuhan tidak adil. Tapi bacalah secara utuh, itu ada harmonious one. Ada harmoni secara utuh keseluruhan. Jadi alam semesta ini kayak organisme yang sifatnya harmonis. Dia hidup sadar dan ilahi. Ilahi itu maksudnya apa? Karakternya ketuhanan. Karena dia bikinan Tuhan, ciptaan Tuhan. Jadi mengalami apapun ada sesuatu apapun di alam semesta itu, dia bagian dari satu rancangan besar, satu mesin besar. Masing-masing ada perannya. Dan sistem ini berjalan dengan satu hukum, namanya hukum alam. Kalau bahasa agama namanya sunnatullah. Yang sifatnya sangat cerdas karena dia lahir dari yang maha cerdas. Kekuatan inteligensi puncak. Jadi bayangkan alam semesta itu misalnya kayak laptop ini. Ada yang berperan sebagai keyboardnya, ada yang berperan sebagai mouse-nya, ada yang sebagai LCD-nya, ada yang sebagai kabelnya, ada yang sebagai... Dan ini harmonis, kalau ada satu rewel aja fungsinya tidak akan sempurna. Jadi ada yang bagian ditekan-tekan, ada yang bagian dilus-lus, ada yang... Dan hidup kita begitu. Dalam rangka apa? Harmoni. Ada hukum alam. Ada hukum alam namanya keadilan. Maka ada yang orang hidupnya susah, ada yang orang hidupnya kelebihan. Ini ada hukum alam yang harus berjalan. Yang kelebihan ngasih ke yang susah. Kalau ini tidak jalan, harmoninya kacau. Hidupnya jadi ruwet. Dari mana ngerti itu? Hukum bahwa yang lebih ngasih yang kurang itu namanya sunnatullah. Jadi pahami peranmu, mainkan sesuai sunnatullah. Mahasiswa ada sunnatullah, kamu belajar karena kamu posisinya elit intelektual. Kalau kamu tidak belajar, ya jangan heran kalau masa depan kita tidak berkembang. Sunnatullahnya jelas begitu sudah. Rumusnya itu. Kalau kamu mengingkari sunnatullah yang harus kamu jalani, ya nanti ada efeknya. Efeknya apa? Harmoninya kacau. Sampai level paling kecil dirimu sendiri, tubuhmu ini. Kenapa sekarang banyak orang sakit macam-macam? Ada sunnatullah-sunnatullah yang tidak dia patuhi. Sekarang banyak orang darah tinggi, stroke. Apalagi banyak penyakit-penyakit itu. Karena gaya hidup kan itu rumus paling utama. Gaya hidup itu kamu belajar sunnatullah. Makanya minggu lalu kita ngomong Diogenes, kita ngomong Nasruddin, itu kan orang menunjukkan bahwa hidup ini ada rumusnya, ada sunnatullahnya. Pedomani itu, biar harmoni. Mulai di level dirimu, hubunganmu sama sesama, dan alam semesta. Jadi rumus kedua ini. Kalau rumus pertama, hidup kita. Itu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Rumus yang kedua, hidup ini ada harmoni, ada sunnatullah. Jangan dikacaukan. Kalau dikacaukan kita akan susah sendiri. Peradaban-peradaban yang hancur, yang rusak, itu karena mengacaukan sunnatullah. Rumus kedua ini rumus-rumus utama dalam hidup. Rumus yang ketiga, manusia itu dia mikrokosmos sekaligus makrokosmos. Jadi kita ini bagian dari alam. Tapi kita juga memuat alam semesta. Jadi kita ini alam semesta. Berarti alam semesta ada dalam diri kita, tapi kita juga bagian dari alam semesta. Ini rumusnya, berarti kita ini satu. Berarti apapun yang kamu lakukan, efeknya akan berpengaruh terhadap dirimu dan lingkunganmu. Sebaliknya, perubahan yang terjadi dalam lingkunganmu, mau atau tidak akan berpengaruh dalam dirimu. Jadi kamu adalah aktor yang menentukan nasibnya alam, tapi kamu juga objek yang ditentukan nasibmu oleh situasi alam. Ini rumus sudah. Jadi pedomani ini. Alam semesta kok kamu eksploitasi habis-habisan. tanpa peduli keberlangsungannya, itu yang rugi bukan alamnya, tapi dirimu, karena dirimu sendiri itu alam. Nah, itu kesatuan manusia dan alam. Jadi ini rumus yang ketiga. Ini rumus-rumus kunci dalam hidupmu. Potensi manusia itu tidak terbatas, dan setiap ciptaan memberi kontribusi untuk mewujudkan dunia secara utuh. Jadi kita ini punya potensi yang luar biasa. Makanya oleh Allah kita dijadikan khalifah. Kita mampu untuk jadi khalifah itu, mewakili Tuhan, mengelola alam semesta. Cuma gunakan kemampuan ini sesuai rumus-rumusnya. Kalau kita tabrak, yang sengsara kita sendiri. Kita itu disuruh jadi khalifah untuk keuntungan kita sendiri. Allah tidak butuh apa-apa. Bukan kepentingannya Allah, tapi kepentingan kita. Jadi diingat-ingat, kita adalah alam, bagian dari alam, dan alam adalah bagian dari hidup kita. Ini nanti dalam kajian-kajian teosofi memunculkan isu-isu ekologi, isu-isu lingkungan. Jangan kejam-kejam sama lingkungan. Yo, lingkungan itu yo alam, termasuk manusia, termasuk orang lain, termasuk flora fauna sekelilingmu, termasuk. Kalau kamu tidak bersih, misalnya lingkungan kos-kosanmu saja, kalau kamu tidak bersih, itu yang rugi kan bukan kamarnya, tapi yang rugi kan kamu. Kalau penyakitan, kalau bajumu dicentelkan, digoyang aja nyamuknya keluar semua. Biasanya kan ngono kos-kosan itu. Di pertunjukannya kan pertunjukan goyang baju, goyang pring-pring, prung-prung banyak. Loh, itu emangnya nyamuknya yang dirugikan itu siapa? Nyamuknya kan enggak rugi dapat rumah. Yang gatel-gatel kan kamu. Yang susah kan kamu. Jadi lingkungan rusak, kamu yang rugi. Alam rusak, kamu yang rugi. Karena kamu adalah alam. Sama. Jadi tadi sesama manusia itu sama, kita dengan alam ternyata juga sama. Jadi mau bilang apa sih rumus-rumus ini? Jangan lakukan apapun yang jelek-jelek karena efeknya kembali ke kamu. Terus, tugas kita apa? Pilgrimage. Jadi kita di dunia ini sebenarnya sedang melakukan perjalanan suci. Perjalanan suci itu analoginya kayak orang haji. Haji itu kan pilgrimage. Jangan salah. Haji sebagai muslim ke Mekah, tapi hajimu sebagai manusia ke dunia ini. Apa yang terjadi di dunia ini? Di dunia ini kamu mengalami hidup dunia dan belajar. Apa yang harusnya dipelajari? Puncaknya belajar adalah kenal hakikat dirimu. Apa yang harus kamu lakukan, jangan kamu lakukan. Kemudian lakukan perjalanan kembali. Kamu sudah sukses nyampe dunia hari ini. Sekarang belajarlah cara untuk kembali. Caranya gimana? Pelajari dirimu, pelajari lingkungan sekelilingmu. Tugasmu itu. Mengalami dan belajar. Alami apapun dan baca pengalaman itu. Itu mengalami dan belajar. Setelah belajar, kamu dapat pengalaman yang baru. Ilmumu kamu jalankan. Jadi rumusnya orang hidup itu. Kenapa kok Islam sangat kenceng mewajibkan orang belajar? Saya bolak-balik ngomong, kewajiban cari ilmu. Karena kunci kita bisa kembali itu dari ilmu. Belajar, belajar, belajar sampai ketemu rumusnya bahwa ini loh perjalanan yang harus saya tempuh. Jadi sampai muncul kesadaran bahwa saya harus jalan. Sudah waktunya jalan untuk kembali. Perjalanan suci. Karena yang tidak tuntas, tidak bisa nafasnya mutmainah, tidak bisa kembali. Yang bisa kembali ayat Tuhan nafsul mutmainah yang irji'i. Maka tugas kita di dunia ini belajar dan menjalani atau mengalami. Belajar dan mengalami terus. Semakin tinggi kualitas ilmunya, semakin tinggi kualitas perjalanannya dan pengalamannya. Dan ini muter. Ini kuncinya ilaihi roji'un. Kita yakin benar bahwa hidup itu ilaihi roji'un. Tapi kita tidak belajar cara kembali. Kayak kalian, apa, kalau kalian piknik, berangkat sudah nyampe sih, cuma tidak ngerti jalan pulangnya gimana. Itu gawat. Jadi ada perjalanan suci kita di dunia ini, ayo diselesaikan. Ayo kita cari gimana caranya kembali. Kalau perjalanan kan berarti ini cuma mampir, bukan rumah kita. Kayak haji ke Mekah kan akhirnya pulang. Kecuali yang niatnya menetap di sana, mau jadi TKI. Ya, tapi kan ya kalau di Mekah bisa TKI, kalau di dunia kan kamu tidak bisa jadi TKD, Pak, tenaga kerja dunia. Besok nggak kembali ke sana, saya di sini terus, tidak bisa. Terakhir itu tetap meninggal sampai sana. Jadi hayatilah perjalanan sucimu di dunia ini. Ya nanti kamu banyak-banyak selfie di sini kan nanti bisa dilihat di akhirat. Wah, itu selfieku dulu kan gitu. Oke, katanya di akhirat besok kamu dipertunjukkan filmmu. Ya, dan enggak usah khawatir. Setiap orang nonton filmnya sendiri-sendiri, jadi enggak repot ngelirik filmnya yang lain. Kecuali yang sudah jelas masuk surga, mungkin dia ngelirik-ngelirik, "Wah, ternyata kamu dulu gitu." Oke, susah ya membayangkannya. Apa pakai kayak yang virtual itu ya, diginiin semua, lihat filmnya sendiri-sendiri. Oke, tidak terbayangkan, tidak bisa diceritakan orang akhirat. Kita mikir yang dunia, kita persiapkan perjalanan itu, jadi besok kalau ngalami yang akhirat, kita tidak menyesal lagi. Kan banyak isyarat dari Al-Quran, besok di akhirat itu banyak orang nyesel, bahwa saya dikembalikan lagi, ya sudah terlanjur. Perjalanan sucinya tidak sukses. Kalau haji tidak mabrur. Hiduplah di dunia secara mabrur. Di perjalanan sucimu. Nah, kamu disuruh mengalami dan belajar. Ngalami, belajar. Rumusnya itu. Pengalaman, setelah belajar kamu ngalami. Setelah ngalami kamu sadar. Setelah sadar kualitas hidupmu naik. Terus belajar lagi, dapat ilmu baru, kamu jalani, akhirnya kamu ngalami, kesadaranmu naik, kualitas hidupmu naik lagi. Terus begitu. Makanya tambah terus ilmumu, wawasanmu, biar kualitas hidupmu naik, kesadaranmu bertambah, dan kamu semakin menuju kesempurnaan. Kalau bahasa agama, yaumuhu khairun min amsihi. Jangan ditutup, kalau ditutup macet kamu. Selesai dengan kebenaranmu hari ini yang tidak mesti benar. Wong itu kan kebenaran versi kita hari ini. Sejauh yang bisa kita jangkau, yang bisa kita pahami dengan ilmu kita sekarang. Buka terus dirimu, kasih wawasan-wawasan baru. Sehingga hidupmu tambah berkualitas, kesadaranmu tambah pelan-pelan menuju kesempurnaan. Kamu lampaui tiga dunia, dunia fisik, dunia mental, dunia spiritual. Jadi jasmaniah, kemudian masuk ke ranah mental, kemudian masuk ke ranah ilahiyah yang spiritual. Oke, jangan khawatir katanya Blavatsky. Seringkali dalam hidup ini kesadaran spiritual kita hilang. Oleh kesibukan-kesibukan dunia, kebutuhan-kebutuhan dunia yang sementara. Tapi jangan khawatir, kesadaran itu tidak kemana-mana. Setiap kali kamu panggil dia, kamu butuh dia, dia pasti datang. Cuma sekarang kamu cuekin. 90% hidup kita kamu sibuk dengan dunia. Jadi katanya Blavatsky lewat teosofinya, ayo kita sadari bahwa diri kita ini punya kedalaman. Ayo dijangkau kedalaman itu. Hidupnya cuma, jangan cuma level materi, jangan cuma level rohani yang belum ke dalam, level mental, tapi level spiritual. Sentuhlah aspek ketuhanan ilahiyah dalam dirimu yang dulu dianugerahi oleh Tuhan. Wa nafakhu fihi min ruhi. Sentuh itu, temui itu, hakikat kedirianmu di situ. Labelmu sebagai manusia karena punya kualitas spiritual itu. Kalau cuma fisik, kalau cuma mental, mental itu kan bisa marah, bisa sedih, bisa tersinggung. Hewan juga punya. Kalau cuma mental, banyak makhluk yang lain punya. Anjing itu kamu injak ekornya, ya ngamuk. Anjing kok marah kayak manusia aja. Loh, yo. Ya emangnya cuma manusia yang bisa marah. Hanya manusia tapi yang punya spiritualitas. Itulah hakikat terdalamnya. Sentuh itu. Gali itu. Ya kadang-kadang kita sangat sibuk oleh dunia sehingga tidak nyampe ke sana. Tapi katanya Blavatsky tidak usah khawatir. Dia selalu siap apapun kamu tempuh. Cuma masalahnya kalau kamu tidak segera menyentuh, kamu berani menjamin durasi waktumu berapa. Kita dikasih jatah berapa oleh Allah. Jangan-jangan sebelum mutmainah kita sudah dipanggil. Kalau dalam Islam sebelum mutmainah dipanggil ya dicuekin. Hal yang paling menyakitkan di akhirat kan dicuekin oleh Allah. Iya. Oke, jadi konsep pilgrimage, perjalanan suci. Nah, oleh karena itu rumus selanjutnya, perhatikan pikiran dan tindakan kita. Jadi, pikiran dan tindakan membawa pengaruh. Karena Blavatsky ini lebih dekat sama Hinduisme, Buddhisme, dia pakai istilah karma. Jadi, dan ada reinkarnasi. Kalau karma, menjelaskannya harus agak hati-hati. Mungkin kalau dalam Islam mungkin tidak sevulgar kalau dalam, setegas kalau dalam Hinduisme, Buddhisme, kalau dalam Islam itu mungkin pakai ayat fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat hasilnya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia pun akan lihat hasilnya. Ini konsekuensi dari tadi bahwa hidup ini saling berkait. Yang kamu lakukan apa, itulah yang akan kembali. Kamu mengupayakan apa, itulah yang akan datang. Itu nanti kalau ditarik jadi teori yang populer belakangan ini. Theory of attraction. Tapi ini kebalikannya karma. Kebaikan sekecil apapun yang kamu lakukan akan ada efeknya yang harus kamu tanggung. Kejelekan juga begitu. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun atau perbuatan jelek sekecil apapun. Kamu mau sadari atau tidak, dia kembali lagi pada dirimu. Jangan meremehkan dosa yang kecil-kecil atau kebaikan yang kecil-kecil. Ada temanmu gelasnya mau ditendang, terus kamu tolong, hati-hati ada gelas. Itu kebaikan kecil, kelihatannya sepele, itu akan kembali lagi padamu. Ya sopo ngerti kalau ternyata gantian yang ngantuk kamu mau nendang gelas, ada yang nulungi. Itu kan gak terasa, kembali lagi padamu. Kejelekan sekecil apapun juga kembali. Alah Pak, bohong kecil aja. Males Pak jawabnya, dia cerewet sih. Misalnya, saya bohong kecil-kecilan. Itu nanti ada efeknya juga. Jangan menyepelekan kesalahan, dosa kalau bahasanya agama, maksiat yang kecil-kecil. Dan juga kebaikan yang kecil-kecil. Ada efeknya, semua akan kembali. Di level dirimu dan di level alam semesta. Demi apa? Demi keseimbangan, demi harmoni tadi. Karena alam ini berjalan sesuai harmoni. Kesalahanmu yang kamu lakukan itu kan mengacaukan harmoni. Ya nanti ada kelanjutannya biar harmoninya kembali. Kebaikanmu juga begitu. Karena dia mendukung harmoni, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dari dukunganmu. Itu karma. Kalau reinkarnasi ini, hidup ini berlanjut. Jadi pahami saja bahwa tidak selesai hanya dengan dunia ini. Kalau di Hindu dan Buddha malah kembali lagi ke sini. Sebelum tuntas sampai makom mutmainah, kamu akan dikembalikan lagi. Jadi kalau dalam agama, ya hidup itu tuntas. Ada kalkulasinya kalau dalam Islam. Kalau kamu banyak dosa, banyak salah, mengacaukan harmoni, ya besok ada hisabnya. Ada penderitaan yang harus kamu tanggung di akhirat. Meskipun tidak harus kembali lagi ke dunia. Seperti konsepnya Hinduisme dan Buddhisme. Itu bahasa kasarnya, kebaikan apapun, kejelekan apapun yang kamu lakukan kembali lagi padamu. Itu karma. Kayak acara TV. Itu karma. Jadi, lakukan karma yang baik, jauhi karma yang jelek. Kalau dalam Islam ada rumus, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kalau kamu merasa, Pak, saya kemarin terlanjur melakukan yang jelek-jelek. Sekarang double lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Untuk menetralisir. Jadi caranya begitu. Tidak, jangan putus asa. Wah, terlanjur Pak, gimana ini? Dosoku okeh ki Pak piye misalnya. Nah, yo tetap ada jalan keluar. Lakukan, kalau dalam agama kan disuruh tobat dulu, menyesal. Semenyesal-menyesalnya. Baru kemudian diikuti dengan perbuatan baik-baik untuk membakar yang jelek. Yudhibnas sayyiat. Kalau ada hak yang harus dibayar, ya dibayar. Kalau tadi temanmu yang dibohongi masih ada, minta maaf ya saya kemarin bohong. Ada, itu berarti ada hak yang harus ditunaikan. Kalau tidak ada, wah orangnya sudah jauh Pak, susah Pak. Malu saya Pak ngomongnya Pak, misalnya. Ya wis, lakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Nah itu untuk menghindari karma yang jelek. Jadi rumus selanjutnya, karma dan reinkarnasi. Itu rumus hidup. Itu sambungannya dari asal-usul tadi sebenarnya. Terus, ingat-ingat fakta, dengan alam saja kita ini satu, apalagi dengan manusia. Persaudaraan antar manusia itu sifatnya alamiah. Jadi natural. Bukan kok, yuk kita bersaudara, yuk. Kita temenan aja deh ya, saudara aja ya. Misalnya, bukan itu maksudnya. Jadi hakikatnya secara spiritual kita itu satu. Bukan kok nembak ditolak terus kita temenan aja ya, bukan itu. Ya. Kita kakak adik aja ya, kan gitu. Nanti kan banyak kamu yang gitu ya, nembak ditolak terus kita kakak adik ya, alah kakakku mau sudah banyak. Oke. Jadi kita adalah jemari dari tangan yang sama. Kita adalah pancaran cahaya dari pusat cahaya yang sama. Jadi teosofi ini agak dekat kalau teori penciptaannya dengan emanasi. Banyak orang yang susah memahami emanasi. dianggapnya penciptaan emanasi ini bertentangan dengan penciptaan yang tidak ada, creatio ex nihilo. Padahal menurut saya tidak. Jadi emanasi bukan lawan dari creatio ex nihilo. Menciptakan dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada mikrofon, itu kan creatio ex nihilo. Kalau zaman segalanya tidak ada, awalnya kan yang ada hanya Allah. Tidak ada apa-apa sama sekali, yang ada satu-satunya hanya Allah. Berarti begitu ada ciptaan, itu kan keluarnya dari Allah. Itu kan emanasi, sumbernya dari Allah. Itu kan emanasi, bahasanya tokoh-tokoh emanasi melimpah dari Allah. Jadi terus limpahan ini melimpah lagi. Melimpah lagi, kalau dalam tasawuf, limpahan pertama yang paling dekat sama Allah itu nanti yang disebut Nur Muhammad. Dia jadi prototipenya alam semesta. Yang paling dekat sama Allah itu emanasi. Ya, kalau ada tanya misalnya, dari tidak ada kacamata, dari ada kacamata, itu terus bahannya apa? Loh, karena bahannya juga segalanya tidak ada, yang ada cuma Allah, berarti bahannya ya Allah. Wong segalanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka adanya sesuatu itu ya sumbernya Allah. Cuma bedanya di bahasa. Orang emanasi menyebutnya melimpah. Sementara di kreasi ex nihilo itu bukan. Melimpah itu kan kayak apa, dari gelas terus dituangkan gitu kan. Cuma yang kreasi ex nihilo tidak melihat prosesnya, melihat pokoknya Allah menciptakan dari tidak ada jadi ada. Yang itu ya sumber ciptaannya pasti Allah juga. Jadi itu sebenarnya pembuletan filosofis maksudnya sama, tapi sudah terlanjur gegeran dan merasa berbeda. Oke, kita ini satu sumber. Secara spiritual sama. Tadi kan yang saya bilang manusia dalam sisi spiritualnya kan satu semua dari Allah. Yang jadi identitas manusia itu kan yang spiritual ini tadi. Berarti apa? Kita berada di frekuensi dari cahaya yang sama. Kita jemari dari tangan yang sama. Maka perbuatan baik itu semakin tinggi kualitasnya kalau act for and as the self of all. Bertindak untuk atau sebagai diri of all, diri banyak orang. Jadi rumus bergaul hubungan antar manusia yang paling luhur itu tidak untuk kepentingannya sendiri, tapi pikirkan kepentingan banyak orang, syukur-syukur bisa semua orang. Itu namanya act for and as the self of all. Kenapa? Kalau aku berbuat baik padanya, itu sama saja berbuat baik pada aku, karena aku dan dia satu hakikat. Kalau aku memaki-maki dia, sama saja maki-maki aku sendiri. Karena aku dan dia satu hakikat. Karena ada itu kan hadisnya Nabi, banyak ada orang yang dilaknat karena memaki bapaknya orang lain, dan orang lain yang dimaki akhirnya membalas maki bapaknya sendiri. Itu sama kayak orang yang maki-maki bapaknya sendiri, dan orang ini dilaknat. Kan ada hadis begitu. Hari ini kan kita sering begitu. Kita maki pilihannya orang lain, akhirnya orang lain memaki pilihan kita. Itu sama dengan sebenarnya kita memaki-maki pilihan kita sendiri. Karena kita sama satu hakikat. Kita jadi frekuensi dan level yang sama. Kita ini bersaudara. Mukhrim lah pokoknya. Oke, jadi act for and as the self of all. Tindakanmu mau melakukan apapun, kalau bisa cari yang manfaatnya untuk lebih banyak orang, tidak hanya untuk dirimu. Semakin banyak yang dapat manfaat dari tindakanmu, semakin tinggi kualitas perbuatanmu. Tapi kalau Anda menyenangkan, membahagiakan dirimu sendiri, ya enggak. Makan kalau memang bisa ngajak teman, diajak aja. Kecuali ya bekalnya pas-pasan. Tapi kalau bisa diajak. Atau piknik ya, kalau mampu ya diajak. Itu manfaatnya lebih besar. Apapun yang kamu lakukan, cari manfaat yang untuk lebih banyak orang. Itu kualitas tindakannya lebih tinggi. Karena itu sama dengan kamu memberi manfaat bagi dirimu sendiri. Makanya orang teosofis ini dekat dengan konsep altruis. Jadi tidak terlalu care dengan kepuasan kebahagiaannya sendiri, tapi lebih concern dengan kepuasan kebahagiaan yang lain. Tidak ada orang yang bilang altruis itu jelek atau jahat. Kalau kamu ada orang yang demi orang lain mau berkorban, itu kan luhur dia. Oke, konsep kunci selanjutnya ini yang saya omongkan, narasi-narasi besar, utama, dan dalam. Detailnya banyak, cuma saya bawa beberapa yang sekiranya bisa kalian tangkap. Nah, dalam hidup ini, jangan khawatir. Tuhan, Allah, realitas puncak, menyediakan fasilitas para penuntun. Jadi memang secara periodik ada para guru besar, bukan profesor loh ya. Apa bahasa? Ya, orang-orang utama yang tugasnya nuntun. Kalau dalam tasawuf, para mursyid yang membantu kita dalam tadi perjalanan suci kita di muka bumi. Kalau haji ya, mereka jadi petugas hajinya yang bantu kita. Ini para guru besar. Secara periodik datang. Kalau di kita ya ada nabi demi nabi, wali demi wali, pembaharu demi pembaharu. Dan biasanya setiap tokoh, setiap guru besar kemudian melahirkan alirannya masing-masing. Melahirkan pengikutnya sendiri-sendiri sehingga muncullah cabang-cabang spiritual baru secara institusional yang nanti dikenal sebagai agama. Jadi dari sini nanti muncul pandangan bahwa agama-agama itu sumbernya sama. Hanya saja memang penuntun-penuntun yang jadi sumber agama-agama ini hidup di zaman, di ruang, dan waktunya sendiri sehingga ramuan institusi agamanya beda-beda meskipun misi yang dibawa sama. Jadi itulah para penuntun. Ada teori yang mengatakan yang datang belakangan biasanya lebih utuh daripada yang datang sebelumnya. Maka teori Islam sebagai final, datangnya paling akhir, itu bisa mengklaim bahwa lo Islam karena dia paling akhir, kandungan-kandungan yang sebelumnya ada semua. Disempurnakan di Islam. Jadi bukan berarti ajaran-ajaran sebelumnya ada, cuma sudah termaktub di yang terakhir. Jadi mungkin ajarannya Musa perjanjian lama nanti disempurnakan di perjanjian baru Isa dan seterusnya. Mungkin sebelum itu yang Nabi Dawud, kemudian Nabi terus ke belakang, semakin lama semakin sempurna. Yang belakangan memuat yang sebelumnya. Makanya kalimat terakhir yang diturunkan kan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini final, sudah kusempurnakan. Itu menunjukkan bahwa Islam memang babak finalnya. Cuma ngerinya kalau sudah babak final, biasanya terus pertandingan bubar, semprit 3 kali. Tidak ada pertandingan lagi sudah. Berarti memang ini era-era akhir. Okay. Yo akhir bukan berarti terus besok apa tahun depan, tapi ini fase-fase babak terakhir mungkin kalau tidak di kalian, yo paling 1, 2, 3 generasi yang akan datang sudah final. Sudah penyerahan hadiah terus teriak-teriak champion. Terus yang kalah nangis-nangis itu sudah, itu berarti sudah bubar pertandingannya. Selanjutnya bagaimana kita tidak tahu. Kalau di Islam ya terus kalkulasi tadi, step selanjutnya, dunia selanjutnya. Cuma perjalanan suci kita di dunia ini dituntun oleh beliau-beliau para orang suci. Maka cari mereka ini kalau kalian merasa bingung mau berjalan kemana. Cari para guru, para mursyid, para ustad, para ulama dalam definisi yang sebenarnya. Karena 2-3 hari ini banyak orang ribut tentang ulama yang benar itu yang kayak gimana. Alhamdulillah loh ya, selama ini kamu cuek dengan orang bolak-balik ngomong ulama, kamu peduli amat siapa ulama. Sekarang orang mulai belajar, apa sih sebenarnya ulama itu? Oh, itu manfaatkanlah wacana-wacana yang beredar itu untuk nambah ilmumu. Nggak usah ikut kontroversinya, tapi nambah ilmu. Setiap isu kan bisa nambah ilmu baru. Oke, biar mereka yang gegeran, jangan kita. Terus dari situ nanti muncul pandangan bahwa agama-agama di dunia itu seperti cabang dari pohon yang sama. Ini nanti jadi cikal bakal lahirnya gagasan pluralisme. Sebagaimana cabang, ya ada karakter samanya tapi ada juga bedanya. Karena dia berkembang ke arah yang berbeda. Meskipun asalnya sama. Ranting A sama ranting B kan beda. Tapi dia berasal dari pohon yang sama. Yang sini daunnya lebat, yang sini daunnya tidak terlalu lebat, yang sana malah tidak ada daunnya, bisa beda-beda. Tapi dia sumbernya pohon yang sama. Nah, itu dari sini nanti lahir gagasan pluralisme agama-agama. Kenapa kok bisa begitu? Ya tadi sumbernya semua dari Allah, tapi terus dari Tuhan, tapi terus diutuslah orang-orang yang memandu. Para pemandu ini menyampaikan pesan, menyampaikan misi sesuai ranah, ruang, dan waktunya masing-masing. Dikemas dalam budaya yang mereka hadapi sendiri-sendiri. Dari situ nanti terus manusia selanjutnya memegangi ajaran-ajaran tadi lahir dan batinnya. Sehingga muncul institusi namanya agama. Lahirlah kemudian banyak agama, tapi sumbernya satu. Nah, hari ini banyak orang hanya melihat rantingnya. Ranting demi ranting, sehingga ngertinya hanya perbedaan. Tidak sadar kalau ranting-ranting itu sebenarnya pohonnya sama. Kalau pakai bahasa awal tadi, ketika masuk ke ranah spiritual itu akan terasa samanya. Terus, nah, dapat ilmu tadi semua dari mana? Sebenarnya yang saya omongkan dari awal sampai akhir tadi ada di semua agama, di semua peradaban spiritual. Mungkin termasuk Jawa. Cuma biasanya ajaran-ajaran yang dalam itu dikemas dalam mitos-mitos, dikemas dalam cerita-cerita yang seolah-olah tidak masuk akal. Jadi itu kearifan nenek moyang zaman dulu. Jangan dikira mitos itu yang berkembang di masyarakat misalnya itu sekedar cerita sambil lalu mengantar tidur. Tapi di balik itu sebenarnya banyak rahasia yang harus kita ungkap. Dulu waktu teosofi menyebarkan ajarannya di Indonesia awal itu banyak pakai media wayang. Mirip kayak para wali juga pakai media wayang. Itu kan cerita-cerita nih simbolis semua. Kalau orang tidak bisa menangkap simbol, cuma dapat cerita wayangnya. Tapi kalau jiwanya siap, nanti akan ketemu rahasianya, ketemu hikmahnya. Sama kayak minggu lalu kita cerita-cerita banyak tentang Nasruddin. Itu kan ya, kalau enggak bisa menangkap hikmahnya, dapat lucunya enggak masalah. Dapat lucu itu kan sudah lumayan terhibur. Tapi kalau akalmu nyampe, jiwamu siap, kamu akan ketemu rahasianya. Dulu Sunan Kalijogo pertimbangannya kan itu. Masyarakat belum siap. Kalau tiba-tiba langsung disuruh sholat tahajud, puasa Senin Kemis, bahasa itu. Dimasukkan pelan-pelan, dikasih simbol-simbol dengan asumsi ini masyarakat kalau semakin meningkat, semakin cerdas, mereka akan siap dan bisa menangkap pesannya. Cuma kok yang dilalah, katanya Blavatsky di awal tadi, masyarakat ternyata tidak dewasa-dewasa. Gegeran zaman dulu sama persis dengan gegeran hari ini. Dulu ada perang adat, perang padri itu ya podo, yang keras-keras kaku sama yang tradisi. Semoga sekarang tidak terulang lagi perang itu. Jadi kita tidak matang-matang, tidak dewasa-dewasa. Jangan-jangan sudah ada banyak isyarat, banyak simbol, kita tidak bisa baca. Kita yang ngerti mitos, cuma kita pakai guyonan aja. Nyai Roro Kidul, mungkin di balik itu ada banyak visi, banyak misi. Cuma kita mikirnya, itu Nyai Roro Kidul nyalonnya di mana ya? Tiap hari pakai sanggul, pakai itu. Ya mikirnya ngono. Jangan-jangan narasi-narasi itu ada rahasianya. Cuma kita enggak nyampe ke sana. Yang dilakukan oleh Blavatsky dan kawan-kawan itu kan mengungkap itu. Rahasia-rahasia dari ajaran-ajaran kuno. Oke. Maka ini puncak-puncaknya. Kalau di Blavatsky, manusia itu punya 7 lapis jiwanya. Dirinya. Mulai dari yang fisik sampai terdalam. Ini nanti detailnya kalian baca sendiri. Lapisan paling dalam yang tadi spiritual kita suruh menyentuh, itu pakai istilah-istilah Buddha sama Hindu. Itu Atma atau Atman. Jadi ini dimensi ilahiyah, dimensi ketuhanan. Agak keluar sedikit ada namanya Budi. Ini yang kalau di Jawa populer jadi nama orang ini, Budi. Ya, Budi ini mental, jiwa yang dicahayai oleh Atman. Namanya Budi. Jadi Budi itu pasti baik. Ya. Karena dapat cahaya ketuhanan. Ya. Makanya orang bilang utang budi itu berarti utang kebaikan, bukan utang yang jelek-jelek. Kalau orang dipukuli kan, awas kamu nanti, aku utang budi padamu. Enggak, itu bukan utang budi. Jadi budi itu pasti baik. Kenapa? Budi itu dimensi rohani manusia yang dicahayai oleh aspek ketuhanan. Namanya Atman. Lebih keluar sedikit lagi ada namanya Manas. Manas ini akal. Rasio. Batin juga. Nah, keluar sedikit lagi dari akal, agak ke anu lagi ada hasrat, keinginan, nafsu, ambisi. Itu juga kualifikasi kita. Terus, keluar sedikit lagi ada prana. Prana ini daya hidup. Ini kadang-kadang juga dipakai nama paranormal. Prana, sakti gitu ada. Ini daya hidup. Kalau bahasa Indonesia kan ini yang disebut rohnya. Yang membuat kita hidup. Baru setelah itu ada namanya lingga sarira. Ini jiwa astral, kayak cetak spiritual, cetak energi manusia. Tubuh astral. Kalau kalian mimpi, itu yang jalan-jalan yang beroperasi level jiwa astral ini. aspek astralnya. Baru setelah itu yang paling lahir namanya apa itu? Stula sarira, tubuh fisik, jasad. Jadi jasad, tubuh astral, roh atau daya hidup, ke dalam lagi ada hasrat, keinginan, nafsu, ke dalam lagi ada intelek, pikiran, ke dalam lagi ada budi. Jadi jiwa yang sifatnya spiritual karena dapat cahaya dari yang paling dalam namanya Atman. Jadi setiap titik itu punya hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Kalau ingin memahami manusia itu apa dan bagaimana, gali dirimu sampai ke dalam. Sejauh mana kamu sudah mengelola jasadmu, mengelola rohanimu, mengelola daya hidupmu, nafsumu, budimu. Apakah kamu sudah bisa nyambung sama Atmanmu? Belajar sampai ke level paling dalam. Kalau sudah kenal, ayo menempuh perjalanan rumusnya yang di atas tadi. Karena sebelum kamu kenal dirimu, paham dan sadar konstruksi, konstitusi dirimu, kamu belum bisa melakukan perjalanan. Nah, ini tulisannya Blavatsky yang lain tentang Golden Stairs. Ini kalau kemarin kita ngaji, ini kayak adabnya, etiketnya. Ini mendukung perjalanan kita. Ada 13. Yang pertama, hiduplah yang bersih lahir dan batin. Yang kedua, open mind, berpikiran terbuka. Yang ketiga, berhati yang tulus. Yang keempat, berpikiran yang jernih. Yang kelima, itu unveiled spiritual perception. Itu mungkin maksudnya, masuklah ke ranah spiritual. Ungkaplah, singkaplah ranah spiritual. Jangan berhenti hanya di fisik, jangan berhenti hanya di fikih. Kemudian, yang keenam, brother line for one's co-discipline. Saling bantu sesama saudara yang sama-sama menempuh perjalanan, sama-sama murid. Saling saudara. Kalau saudara itu kan saling bantu. Berat kalau kamu jalan sendiri, tapi kalau banyak temannya, banyak yang mendukung, akan lebih ringan. Kemudian yang ketujuh, buka dirimu siap untuk memberi dan menerima nasihat dan instruksi atau petunjuk. Jangan jual mahal. Untuk ngasih tahu orang apa dikasih tahu orang, kita harus terbuka. Buat orang lain nyaman mengingatkanmu kalau salah, dan ketika kamu mengingatkan orang lain, buat dia juga nyaman. Kemudian patuh pada guru seutuhnya. Kemudian siap untuk menjalankan kebenaran sesuai yang diinstruksikan oleh guru. Itu nomor 9. Kalau kalian baca taklim Adabul Alim wal Muta'alim, posisi guru ini vital. Jadi mau tidak mau harus patuh, apalagi dalam tasawuf ada namanya mursyid. Kalau sudah baiat ikut seorang mursyid, sudah pasrahkan dirimu 100%. Kalau sudah nyampe 9, baru keluar di nomor 10. Berani melawan kalau ada personal injustice. Berani menanggung, berani menahan kalau ada ketidakadilan terhadap dirimu. Kemudian berani mendeklarasikan, menyatakan prinsip Tidak apa-apa kalau kamu punya prinsip-prinsip kebenaran, kok tidak cocok, jelaskan saja sama orang lain, tidak masalah. Kemudian membantu, membela orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan. Kemudian constant eyes, selalu memperhatikan perkembangan dan kesempurnaan manusia melalui ilmu-ilmu rahasia yang tadi dijelaskan, rumus-rumus hidup tadi, sunnatullah-sunnatullah tadi, diperhatikan biar kita berkembang, yang lain juga berkembang. Karena kalau yang lain tidak berkembang, kita susah berkembang, karena aku dan kamu satu. Kamu punya teman nakalnya luar biasa, sedikit atau banyak kamu akan terpengaruh. Harus berkembang bareng-bareng. Sebaliknya punya teman soleh luar biasa, nanti yang soleh ini terpengaruh kamu nakal. Ya. Jadi harus saling bantu dalam kebaikan. Wata awanu. Jadi ini namanya golden stairs, tangga emas. Perhatikan titik-titik ini. Kalau yang kiri ini ngurusi individualmu, yang kanan ngurusi aspek sosialnya. Dua-duanya penting. Oke, ada beberapa quotes yang boleh kamu bawa pulang. Theosophy is who theosophy does. Not think, not studies, not feel, but does. Ilmu itu kelakonnya ganti laku. Versi bahasa Inggris. Jadi teosofi itu siapa yang menjalaninya, bukan yang memikirkannya, bukan yang mengkajinya kayak malam hari ini, bukan yang merasakannya saja, tapi yang menjalankannya. Tadi ada banyak rumus-rumus tentang perjalanan, tentang kebaikan, ya lakukan. Itu yang kedua, sebelum jiwa dapat memahami, harmoni dalam diri harus dicapai, dan mata lahiriah dibuat buta dari segala ilusi. Ini dalam penjelasannya, tapi kamu bisa menangkap pasti. Sebelum jiwamu bisa paham yang saya jelaskan tadi, malam ini hanya akalmu yang menangkap sebenarnya. Jiwamu belum paham. Jiwa yang paham itu nanti dia sadar. Cuma untuk melahirkan kesadaran ini, butuh dirimu beres dulu, harmonis dulu. Dan butuh membutakan diri dari ilusi-ilusi dunia, tipuan-tipuannya dunia. Nanti jiwamu akan sadar. Kalau jiwamu sadar, kualitas hidupmu akan meningkat. Itu rumus kedua. Rumus yang ketiga ini mengingatkan hati-hati, kebajikan dan kebijaksanaan adalah sesuatu yang luhur. Namun kalau keduanya melahirkan kesombongan dan keterpisahan dari semua manusia yang lain, maka keduanya hanya menjadi beloan-beloan penonjolan diri dalam bentuk yang terlihat lebih baik. Belajar filsafat, belajar kebijaksanaan, menjalankan kebajikan, itu mulia. Tapi kalau ternyata efeknya adalah kamu merasa mulia, maka itu sebenarnya sebentuk kesombongan, penonjolan diri. Jadi lakukan perbuatan mulia tanpa kamu merasa sebagai orang yang mulia. Karena dua hal ini kebalikannya. Jadilah orang mulia, tapi jangan jadi orang yang merasa mulia. Karena merasa mulia itu blunder kemanusiaan, membuatmu terpisah, merasa elit, merasa penting. Nah, itu kesombongan. Masih ada ternyata. Ini rumus kebijaksanaan. Bertindak dengan bijaksana pada saat tindakan dibutuhkan, atau menunggu dengan sabar pada saatnya harus tenang, akan membuat orang selaras dengan gelombang kehidupan. Tidak peduli dengan hukum ini akan membawa seseorang ke dalam antusiasme yang tak rasional atau putus asa yang mendalam. Waktunya bergerak, bergeraklah. Waktunya diam, diamlah. Salah milih keputusan kapan bergerak, kapan diam, hasilnya dua. semangat tapi tidak rasional, atau putus asa karena gagal. Jadi yo, waktunya gerak-gerak aja, waktunya diem-diem. Kalau tidak, kamu akan kecewa. Waktunya nembak, ya ditembak. Waktunya nunggu, ya ditunggu. Waktunya nunggu kok kamu tembak, nanti ya ditolak, kamu kecewa mendalam. Sudah antusias, tapi kecewa karena kamu tidak rasional. Ya. Atau waktunya nembak, waktunya diem, kamu nembak. Waktunya nembak, kamu diem. Dia sudah nunggu-nunggu, kamu diem aja. Ya, nanti ditembak orang lain, kamu nangis-nangis. Oke, nah ya. Nanti kalau ditanya, enggak kok Pak, saya enggak sedih. Cintaku tulus kok Pak. Tulus tapi ngomongnya sambil nangis. Oke, ini nasihatnya Blavatsky lagi. Penghalang paling utama yang merintangi para ilmuwan atau para filosof mungkin untuk percaya pada Tuhan dan hal-hal spiritual adalah pandangan materialisme mereka. Orang yang terjebak materialis hanya percaya yang benar itu yang kelihatan mata dan bisa dijangkau oleh akalnya, biasanya memang susah menerima yang spiritual. Termasuk Tuhan. Kalau zaman itu banyak orang ateis karena terjebak materialis. Kita juga sebenarnya selama ini lebih sering diajari untuk bersikap materialis. Kenapa sekarang banyak konflik? Itu kalkulasi-kalkulasinya material. Seolah-olah kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan itu kuncinya di hal-hal yang kelihatan mata, harus jadi presiden atau harus tidak jadi presiden, harus mendukung A atau harus mendukung B. Hari ini kita susah, kalau saya ngomong kesejahteraan, bayanganmu pasti ekonomi. Kalau saya ngomong kemakmuran, juga ekonomi yang ada di pikiranmu. Kebahagiaan mungkin yang pertama-tama kecukupan ekonomi. Itu otak kita sebenarnya sangat bau materi. Padahal kemarin sejak Diogenes, sejak Nasruddin kita diajari bahwa bukan itu yang namanya kaya. Bukan itu yang namanya makmur dan sejahtera. Cuma kita banyak terjebak di materialisme. Dan yang terakhir katanya Blavatsky, the cruelest tyrant. Tyrant yang paling kejam itu public opinion. Pandangan masyarakat. Dan hari ini kamu rasakan itu lewat Twitter, Facebook, Instagram. Maka rumusnya apa? Jangan terlalu pusing dengan public opinion. Karena public opinion bisa iya, bisa tidak. Kalau hari ini kan banyak tidaknya daripada iyanya. Karena dia adalah tiran yang paling kejam. Masih banyak parameter-parameter kebenaran yang lain yang lebih hakiki dibandingkan public opinion. Oke, alhamdulillah. Itu kenalan kita dengan teosofi lewat Blavatsky. Masih sangat banyak wacananya, sangat banyak isu-isunya. Saya bilang tadi, saya membawa beberapa saja yang mungkin relevan untuk ngaji kita. Termasuk dalam rangka mengantarkan kita ketemu tokoh terakhir kita bulan ini, minggu depan, yaitu Raden Mas Sosro Kartono, yang dipandang juga salah seorang tokoh teosofi. Oke, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.